hatiku, kau bawa cinta padaku yang dulu pernah hilang bersama mimpi. Mengapa kau hanya di situ? Berkunjunglah kau ke sini. Senandungku, burung-burung tinggi terbanglah, nyanyikan lagu untuknya, damaikan hati manusia, padamkan api yang kian membara. Yang dulu hijau kini memerah, tangis yang pilu menghibah, seakan tiada henti menangis lagi. Mengapa kau hanya di sini? Bisikkan senandungku.